Singlokowo ya mas. Tetep Legowo. Tetep wong anak yang orang duwe gur kalah ya. Iki kabeh pilihane wong tuaku. Omong karo wong tuwa. Tak tubruk yen wayahe. Opo sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentingke wong liya. Opo rasa tresnamu saiki wis sirna, kowe lumut ing pinggir sekara. Peti e kuu.